Seperti ini, nasib-nasib seperti ini, syair yang dikumandangkan oleh, yang dibuat oleh Abu Nawas, seakan kita kena nih. Apa syairnya sebenarnya? Ya Allah, aku tidak pantas masuk ke dalam surga dengan amalku yang sedikit. Tapi, kalau aku harus masuk neraka, tidak kuat tubuhku untuk menahan apinya neraka. Kalau buat saya pribadi, ya, saya sebagai manusia juga masih banyak melakukan sebuah kesalahan. Bagus. Kenapa? Karena mengakui. Oh, mengakui. Iya, karena? Karena ketika orang mengakui bahwa dia salah, berarti dia benar. Memang Nabi berkata gini. Apa? Semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Ya, siapa yang gak mau, pertanyaan saya? Yang tidak mau itu, yang tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk surga. Malah dia melakukan kemaksiatan, berarti dia sendiri yang menolak. Ya Allah, salam. Malah tidak datang. Oh iya, benar. Ya Allah, salam. Malah kabur. Iya. Malah tidur. Enggak, kalau kita enggak dong. Saya enggak. Haikal. Apa Mas Badran? Silakan duduk kalau gitu. Ustaz, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Apa tema kita hari ini? Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, ini kata-kata yang diucapkan pada dari keluar dari mulut orang-orang yang sok ibadahnya udah banyak, dia berpikirnya. Rajin, saya yang rajin beribadah, pasti saya udah masuk surga. Ya, kenapa saya enggak masuk surga kalau saya rajin beribadah, amal ibadah saya banyak? Ini bahasa kita kali ini, Pak Ustaz. Bagaimana menurut syariat Islam orang-orang yang seperti itu, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada tiga jangan puas. Jangan puas. Yang pertama, jangan puas dengan ibadahmu. Jangan puas dengan ibadah. Sehingga kita tidak berhenti dalam ibadah. Yang kedua, jangan puas dengan sedekah. Sehingga kita tidak pelit untuk bersedekah. Sudahlah, aku kan kemarin sudah bersedekah. Jangan puas. Dan yang ketiga, jangan puas dengan ilmu. Selalu ilmu itu ditambah. Kalau begitu, jangan pernah ada ucapan pada mulut kita, ah, aku sudah pasti masuk surga. Kalau memangnya kau yang punya surga. Tapi boleh. Kapan bolehnya kita mengatakan aku yakin masuk surga? Ketika sakaratul maut. Optimis itu ada di situ. Pada saat sakaratul maut. Tapi semasa kita masih hidup seperti ini, jangan. Nabi aja salat tahajudnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Sujudnya lama. Nangis. Zikir. Puasa. Kita santai aja. Sudahlah. Yang penting aku udah haji satu kali. Gak usah naik lagi. Ada jaminan hajimu yang pernah kau lakukan itu diterima. Pasti masuk surga di sini. Optimis bahwa Allah menerima ibadah kita. Tapi jangan sampai berhenti. Jangan. Proses ibadah itu ada empat. Penuhi dulu syarat sahnya. Syarat-syaratnya ibadahmu. Sahkah? Tidakkah? Sedekah? Tidak ada unsur riakkah? Niatnya ikhlaskah? Sasarannya tepatnya? Sedekahmu jelas aturannya, sasarannya, aturannya, kesuciannya, dari mana ke mana. Yang kedua, bisa enggak engkau melewati tujuh lapis langit itu? Amal ibadah itu melewati tujuh lapis langit. Kemudian, apakah engkau tidak akan meruntuhkan amal ibadahmu? Yang ketiga, yang pertama perbaiki syaratnya, kemudian sampaikah? Yang ketiga, bertahankah, tidak runtuhkah? Karena banyak orang bersedekah, tapi menyakiti hati orang disedekahi. Runtuh itu. Ada enam itu yang meruntuhkan amal ibadah. Panjang angan-angan, keras hati, tidak mau menerima nasihat. terlalu cinta terhadap dunia. Itu. Tidak tahu malu. Itu meruntuhkan amal. Kemudian keempat, jangan sampai engkau berbuat zalim. Jangan sampai amal ibadahmu diambil orang lain. Kok bisa? Ya iya. Kan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Kok ada pahala haji? Kenapa ada pahala haji? Aku kan gak pernah naik tanah suci. Karena kau pernah dihina sama Pak Haji. Sehingga pahalanya Pak Haji diambil. Dibawa kepadamu. Sementara ada orang sudah mau masuk surga dengan amalnya. Ye, ye, ye, ye, ye. Stop. Kenapa? Ya Allah, aku tidak rida dia masuk surga. Kenapa? Dia pernah menyakiti hatiku. Kalau begitu, aku mau pahala salatnya. Aku masuk ya. Stop, stop. Aku pernah difitnah sama dia. Aku tidak rida. Aku mau pahala hajinya. Neng, neng, neng, neng. Jadi semakin banyak orang terbuat terzalimi, semakin banyak amal kita habis. Ya. Sehingga habis amalnya. Amalnya tidak habis kan om? Jangan masuk surga, sebelah sana aja. Tidak. Kata Allah, kau masuk surga karena keridhaanku. Tapi ketika mau masuk surga, ada lagi yang teriak. Ya Allah, aku tidak ridha. Kenapa? Dia pernah menginjak-injak aku. Aku, harga diriku terjatuhkan. Aku kayak sampah. Jadi, aku mau pahalanya. Kata Allah, sudah habis pahalanya. Kalau begitu, dosa yang diambil. Nah, jadilah dia masuk surga. Jadi, gak jaminan sama orang-orang yang amal solehnya banyak itu masuk surga ya, Pak Ustaz? Bukan berarti orang yang tidak beramal itu, orang yang beramal itu kecil hati, tidak. Ini motivasi buat kita, motivasi. Supaya kita tidak berhenti untuk beramal kebaikan, karena kita mengakui diri kita terlalu banyak amal kita, sehingga kita berhenti untuk beramal kebaikan. Padahal kan yang namanya amal kebaikan itu selama kita hidup, selama itu kita harus berbuat kebaikan, karena tidak ada jaminan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, karena jangan sampai kita melakukan kesalahan. Nah, ibu-ibu, tadi dengar kan Pak Ustaz bilang bahwa amal soleh bukan jaminan kita masuk surga. Mau tahu jawabannya gak, Bu? Mau tahu jawabannya gak, Bu? Setelah yang satu ini, tetapi Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Cantiknya masih seperti dulu ya. Perawatan kecantikan investasi jangka panjang loh. Kan Sari Ayu sudah membuktikan. Kalian kan juga pakai Sari Ayu. Alami dan aman untuk kulit kita. Rahasia cantik setiap generasi. Sari Ayu Marta Tilaat. Hai, enak ya kalau badan sehat? Loh, bersin-bersin, hidung bersumbat, demam, sakit kepala. Itu gejala flu. Minum Inza. Solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Dari SD kita sudah pindah kelas, barengan terus ya. Ada Tropicana Slim, sekarang kita pindah-pindah kafe, Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovi, mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi sehat dengan Renovi, produksi Konimex. Kapal api, aromanya, rasanya, kepuasannya. Suka yang hitam ya? Kapal api, jelas lebih enak. Ini baikkan api jamur bakar, sungguh kita terjamur seluruh jamur, tapi juga menghujani Anda dengan pula. Bakar langsung di dalam kemasannya. Bakar rezeki minuman putri yang menunggu Anda. Jangan lewatkan kesempatan Anda. Dapatkan sekarang juga. Esikasan Asumri Kemenik. Kenapa mereka pilih Xenia? Buat jemput, enaknya pakai Xenia. Mau duduk di belakang, melipatnya gampang. Akses keluar masuk mudah. Xenia, 10 tahun dipercaya keluarga Indonesia. Xenia! Ayolah gendong. Aduh, lagi sakit tenggorokan nih. Kayaknya mau flu. Minumlah segar. Langsung segar. Langsung segar. Panas dalam, langsung segar. Aku akan melihatmu dewasa. Melihatmu membangun hidup bersamanya. Membangun keluarga. Menjadi seorang ayah. Menikmati tiap tahun. Mengetahui aku akan ada di sini. Untuk ketenangan Anda, lampu Philips LED yang tahan lama. Lampu Philips LED. Kenapa aku pilih Ever-A? Karena Ever-A gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Ever-A, cantiknya kulit sehat. Dengan Siladex ME untuk batuk berdahak, antitusif untuk batuk tidak berdahak, cough and cold untuk batuk pilek. Siladex, aktif tuntaskan batuk. Saya Prabowo Subianto. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Namun, harga pangan dan bahan bakar semakin tinggi. Para pemuda sulit mencari pekerjaan. Saatnya perubahan. Kami akan membuat rakyat punya harapan. Harga pangan dan bahan bakar akan terjangkau. Masa depan Indonesia akan cerah. Bergabunglah dengan kami untuk perubahan di Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, nih Pak Ustadz balik lagi nih. Amal soleh bukan jaminan kita masuk surga, Pak Ustadz. Karena kenapa? Kenapa? Supaya orang tidak sombong dengan amalnya. Tidak boleh orang sombong dengan amalnya. Tahu iblis? Enggak. Kok tidak tahu? Tahu, tapi saya nggak kenal, Pak. Ya bagus. Iblis itu jin yang terhebat. Paling hebat ibadahnya. Jangan salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan diciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya. Dan jin yang paling banyak ibadahnya adalah iblis. Semua tanah di muka bumi ini pernah disujudi iblis. Pernah disujudi iblis. Sampai-sampai iblis diberikan derajat paling tinggi. Disuruh tinggal di langit bersama dengan malaikat. Iya. Disuruh. Wa iskala rabbu kalil malaikati nijahil bil'arji halifah, akan diciptakan makhluk di muka bumi ini akan jadi halifah. Tapi gini, juduli adama pasajadu illa iblis. Kenapa dikatakan ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, terus iblis tidak mau sujud? Ada apa hubungan iblis dengan malaikat? Kan yang diperintahkan adalah untuk sujud adalah siapa? Malaikat kan? Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, iblis itu diangkat derajatnya sederajat dengan malaikat karena banyaknya ibadahnya. Seluruh tanah pernah disujud iblis. Jangan salah. Tapi karena kesombongannya sehingga dijatuhkan. Untuk hati-hati loh. Jangan sampai ada kesombongan. Singkir, kita tidak selevel. Tidak boleh memandang enteng orang. Enggak boleh. Sok tinggi amalmu. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dari terakhirnya. Minggir, kamu kafir. Kamu bukan seagama. Jangan sampai di akhir hayatnya dia dapat hidayah. Orang Islam dan Muslim, bisa nggak didoain? Bisa kalau dia masih hidup. Bisa kalau masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak boleh didoain karena beda alamat. Tapi selama dia masih hidup, masih bisa didoakan supaya dapat hidayah. Jangan salah paham. Hati-hati loh, orang yang paling banyak ibadahnya, seluruh tanah di muka bumi ini pernah disujud iblis. Pernah sampai diangkat derajatnya, itu habis pahalanya. Oh, Haikal, dengerin. Penasaran sebenarnya aku. Penasaran gimana, Haikal? Silakan, silakan. Waduh, apa dilayani langsung ya? Jadi gini, Pak Ustadz. Iblis aja yang ibadahnya sebanyak itu, iya, bisa langsung dijatuhkan. Iya, gitu. Karena kesombongan. Karena kesombongan. Hmm. Ini bagaimana manusia, hmm, ibadahnya tidak sebanyak iblis mungkin. Mungkin ya, kadang-kadang sholatnya masih suka lupa. Hmm. Untuk tadarusnya juga kadang-kadang gak baca tiap hari. Hmm. Puasa juga gak Senin Kemis. Itu gimana kita bisa meraih surga, Pak Ustadz? Kalau misalnya cuman gara-gara satu titik kesombongan bisa runtuh iblis. Ya. Manusia kan kadang-kadang kesalahannya banyak banget gitu. Mau tahu. Titik paling utama yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Ridha Allah. Ada pelacur masuk surga. Padahal dia tidak salat. Kok bisa, Pak Ustaz? Tidak salat. Cuma karena memberi minum anjing. Dan itu yang dinilai oleh Allah sehingga dapat keridhaan Allah. Jadi, pertanyaan Aikal. Apakah kita bisa masuk surga? Bisa, karena keridhaan Allah. Jangan lihat banyaknya, tapi lihat keridhaannya. Bisa jadi ibu-ibu yang duduk di sini, itu lebih banyak pahalanya. Bapak-bapak yang ada, bahkan yang menonton Islamic Indah, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Amin. Pak Ustaz, jadi mau nanya, cara mendapatkan ridho Allahnya itu seperti apa? Curi perhatian Allah. Caranya? Melakukan amal kebaikan. Berbuat kebaikan. Jadi kita harus mencuri perhatiannya Allah. Mencuri perhatian. Dengan cara beribadah, mencuri keridhaan Allah itu. Gitu. Oke, okay. Kalau gitu kita kasih kesempatan penanya dari jamaah. Silakan, Ibu. Ada yang bertanya? Oh iya, ini yang berkerudung hijau. Silakan Ibu, dan Ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika. Ika. Ika. Dari Ika kayak... Dari Majlis Salim Ar-Rahmat Sukabumi. Oh. Ustaz, saya mau tanya, amalan apa saja yang bisa memastikan atau meyakinkan kita masuk surga sebelum ataupun sesudah meninggal? Oh ya, bagus nih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Amalan apa aja tuh, Pak Ustaz? Ada sahabat bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, banyaknya amal. Amal apa yang paling Allah sukai? Amal apa yang paling Allah suka? Ada tiga. Yang pertama, salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Salat. Nunggu waktu salat. Bukan kamu yang ditunggu salat. Salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Apa susahnya? Orang tuamu sendiri kok. Yang ketiga, mau tahu yang ketiga? Jihad fi sabilillah. Jihad. Tahu jihad? Tahu. Tahu jihad? Berjuang di jalan Allah. Bagus. Karena jihad itu harus menggunakan tahu. Bukan. Tausiah ini menegakkan agama. Mengajar anak menegakkan. Bapak-bapak mencari nafkah. Itu jihad. Dan ibu-ibu. Jihad. Maksudnya urus rumah tangga. Isi buah dan tiga rasa. Blaster Pop, kimia lollipop. Red Andromax, sejaringan anti lalat, Smart Friend. Aquaproof? Itu kan bukan Aquaproof. Beli ini, dapat hadiah. Bisa ngirit, masih dinambah duit. Makanya beli Aquaproof. Keindahannya teruji melindungi rumah Indonesia. Beli Aquaproof. Kamu kan udah pulang kota sendiri. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Pakai IM Triple Online, gratis internet dan BBM setahun plus nelfon dan SMS. Andi, aku baru tahu yang kamu mau. Tuh, aku bawain semua. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovit mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi untuk sehat dengan Renovit, produksi Konimax. Toshiba LED TV dengan Android, definisi baru teknologi Toshiba. Dengan Triple Beauty Vitamin, mengembalikan kilau rambutmu dalam satu tahap. Lucido L Hair Vitamin. Shiny, Lift Voice. Mantap. Makan makanan panas, pedas, dan berminyak, itu sifatnya panas. Adonkan dengan Adem Sari Jinggo. Baru dalam kemasan botol. Kenapa mereka pilih Xenia? Buat kami, Xenia paling pas. Xenia, 10 tahun dipercaya keluarga Indonesia. Pak Galon masuk, Xenia luasnya juara. Semoga di hari ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Makasih, Mak. Sentra Springer, rahasia keluarga bahagia. Apa solusi untuk batuk berikut ini? Ditelepon Ekstra untuk batuk berdahak. Ditelepon Andi Tusim untuk batuk tidak berdahak. Ditelepon solusi atau kipri datang batuk kensu. Dari boringnya tinggal hancur nih. Yamaha GT125. GT125, gagah dan mewah. Hai, enak ya kalau badan sehat? Oke. Loh, bersin-bersin, hidung tersumbat, demam, sakit kepala, itu gejala flu. Minum Inza, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Saya Prabowo Subianto. Korupsi habiskan uang rakyat, menyebabkan rakyat Indonesia tidak berdaya. Uang yang seharusnya untuk membangun angkutan, pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan kerja, akhirnya hilang. Indonesia harus bersih dari korupsi. Kita harus lakukan perubahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tegakkan. Jadi tegakkan agama, ya kan? Itu salah satunya yang namanya jihad. Jihad jadi pengertiannya bukan cuma berjuang di jalan Allah ya Pak Ustadz ya. Tapi menegakkan agama Islam dengan cara macam-macam ya, banyak halnya. Nah, ini yang dibicarakan lagi adalah bukti Allah Maha Pengasih hingga memasukkan seluruh mukmin ke dalam surga. Nah, ini ada di hadis ya Pak Ustadz. Maaf, begini. Allah sudah mencintai kita. Allah sayang sama kita. Dari bentuk tubuh saja sudah Allah sayang. Mata di sini dengan mudahnya tertutup. Coba lihatlah, hidung dua. Jadi kalau mau makan, sensor dulu baru masuk. Itu nikmat. Tapi orang lupa akan nikmat. Fa bi ayyi rabbikuma. Nikmat apa yang kau dustakan? Jamaah, Waduh, sempurnanya. Bayangkan kalau satu mata di sini, satu di sini. Coba. Dan ini bagusnya tempatnya di sini. Jadi kalau kita mau duduk kan, senggak. Hutan Kalimantan. Turun-turun daerah Mataram. Goa. Sumbawa. Toli-toli. Bau-bau. NTT. Pusat Jakarta. Daerah Maluku dan sekitarnya. Manusia itu tidak pernah puas. Dikasih putih mau hitam, berjemur di Bali. Orang hitam mau putih, orang kurus mau gemuk. Minum obat, minum jamu. Orang gemuk mau langsing. Apa maumu? Betul tidak? Orang lurus rambutnya mau keriting. Orang keriting mau lurus. Apa maumu? Rambutnya hitam itu sudah pantas. Karena kita kuning langsat. Orang barat itu rambutnya pirang karena kulitnya cocok dengan itu. Kita kuning langsat mau pirang. Kayak es tong-tong. Sudah diaturkan. Bu. Cinta Allah ada. Ya Bu ya? Banyak. Nah kalau gitu Pak Ustadz, kita kasih kesempatan coba untuk bertanya lagi ya. Ada yang mau tanya coba silakan. Oh, iya, tadi cewek mulu, sekarang cowok nih. Sekarang. Ya, subhanallah. Siapa Pak, dari mana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia, Bojonegoro, Jawa Timur. Subhanallah, dari keluarga bidan. Iya, keluarga bidan. Berarti dia? Bidan laki-laki. Pak Bidan. Ya. Amin. Gini Pak Ustadz, kita semua kan pada dasarnya pengen masuk surga nih. Nah, bagaimana caranya atau tips-tipsnya agar kita bisa istiqomah dalam beribadah sehingga biar kita semua bisa masuk. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah, 1, 2, 3. Istiqomah itu ketetapan. Untuk meraih istiqomah harus melalui 5 tahap. Muslim, mukmin, muttaqin, muhlis, istiqomah. Muslim dulu. Apa artinya muslim? Tunduk dan patuh. Sami'na wa ta'. Dengar, laksanakan. Kalau iman, Imran Pak Ustaz. Oh, kamu Imran. Iya. Muslim, kemudian mukmin. Mukmin itu harus ada 3 di dalamnya. Mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, membuktikan dengan perbuatan. Kalau orang cuma berkata, aku beriman, aku muslim, cuma di mulut, hati tidak ikut, munafik. Mulut dan hati ikut, tapi perbuatannya tidak ada, itu namanya fasik. Tidak ada bukti. Dia beriman. Dia ngaku. Dia muslim. Tapi tidak salat. Fasik. Saya pernah pulang ceramah subuh, waktu di Makassar. Subuh Ramadan ini, pulang ceramah subuh. Aku buru-buru ke pesantren karena ada pengajian subuh lagi. Pengajian pagi sampai duha. Cepat aku pulang. Tiba-tiba aku lihat di jalanan. Anak-anak mabuk-mabukan pakai kopi ya pakai sarung. Hai, Kara. Wah, cantik cantiknya masih seperti dulu ya. Perawatan kecantikan investasi jangka panjang loh. Kan Sari Ayu sudah membuktikan. Kalian kan juga pakai Sari Ayu. Alami dan aman untuk kulit kita. Rahasia cantik setiap generasi, Sari Ayu Martha Tilaar. Dari SD, kita pindah-pindah kelas. Barengan terus ya. Apa? Latte. Latte. Latte. Latte. Ada Tropicana Slim? Tropicana Slim. Tropicana Slim. Sekarang kita pindah-pindah kafe Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim. Gula rendah kalori. Sikat gigi dan pasta gigi formula Sparkling White dengan Pro White Active System mengangkat noda tanpa mengecil. Sempurnakan dengan mouthwash formula Sparkling White. Kopi yang sehat pasti pakai formula Sparkling Wine. Ada Paramex sakit kepala, Paramex sakit kepala, flu dan batuk, Paramex flu dan batuk, Paramex sakit kepala, Paramex flu dan batuk. Dua macam yang dipercaya. Produksi Konimex. Kenapa mereka pilih Xenia? Buat jemput, enaknya pakai Xenia. Mau duduk di belakang, melipatnya gampang. Akses keluar masuk mudah. Xenia, 10 tahun dipercaya keluarga Indonesia. Xenia, keluar masuk gampang. Lagi, tahu nggak? Lemas saat menstruasi itu karena zat besi berkurang. Baru, Sangobion Femin. Dengan metabolin dan zat besi, siap hadapi menstruasi. Semoga di hari ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Makasih, Mak. Sentral Splendor, rahasia keluarga bahagia. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu mimpi kita. Aku akan melihatmu dewasa. Melihatmu membangun hidup bersamanya. Membangun keluarga. Menjadi seorang ayah. Menikmati tiap tahun. Mengetahui aku akan ada di sini. Untuk ketenangan Anda. Lampu Philips LED yang tahan lama. Lampu Philips LED. Nikmat pedasnya sambal ABC pasti jadi rebutan. Sudah habis. Sambal favorit keluarga Indonesia. Senang ya waktu dia lahir, tapi munculnya garis-garis ini ganggu. Untung ada Glider. Dengan pemakaian teratur, Trident Active-nya terbukti secara dermatologi mengurangi tampilan stretch mark. Glider tepis kulit bergaris. Kalau aku, untuk redakan sesak napas karena gejala asma, selalu sedia Neonapasin. Kalau napasku, ya Neonapasin. Neonapasin, napas lancar, aktivitas lancar. Aku nggak berani berhenti. Kak, nggak berhenti karena aku buru-buru. Karena dia banyak. Cuma nenggun dengan hati. Aduh, pasti gitu. Takut ya, Pak Ustaz? Bukan takut, kebanyakan. Kemudian ketiga. Muslim, mu'min, mutakin. Takwa kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi taat dulu, baru aku ucapkan, benarkan, buktikan. Kemudian takwa, takut melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian mukhlis, ikhlas. Yang kelima, barulah istiqomah. Tidak mungkin bisa meraih istiqomah kalau tidak ada empat ini. Apanya mau ditetapkan tidak ada isinya? Menetapkan sesuatu harus ada isi. Aku udah cukup deh. Apanya cukup? Tidak ada. Gimana Pak? Puas jawabannya Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak Ustaz, banyak nih orang yang meremehkan neraka karena merasa dirinya pasti masuk surga. Bagaimana nih caranya? Yang benar itu gimana sih supaya orang-orang ini nggak meremehkan masuk neraka karena dengan alasan pasti masuk surga? Jamaah, jamaah, jangan meremehkan neraka. Nanti apa tobat? Salat nanti aja. Menunda-nunda. Tidak ada jaminan kau masih hidup. Tuh, kata Ustaz Maulana tuh, pelacur aja masuk surga karena memberi minum anjing. Kalau begitu, kalau aku nanti mati, sakaratul maut, detik-detik saya meninggal, saya mau cari anjing lah. Gak bisa. Ya, jatuhnya tidak minum, tadi kamu digigit. Tidak boleh meremehkan. Neraka itu parah tahu. Ketika Nabi Adam sampai di muka bumi ini, tiba-tiba dia kaget karena dia mau makan tapi mentah semua. Dia mau makan harus butuh api, tidak ada api di bumi. Minta api di neraka. Minta api sama Allah. Ya Allah, aku minta api. Kata Allah, tidak ada api di tempat lain kecuali di neraka. Minta dong apinya. Seberapa? Sebesar gunung. Hancur tuh bumi dan langit. Kalau begitu, sebesar burung. Masih hancur. Kalau begitu, sebesar batu. Masih hancur. Sebesar tangan. Masih hancur. Gitu, sebesar pasir. Masih hancur. Sebesar debu. Masih hancur. Jadi, dicuci dulu tujuh air. Baru jatuh ke bumi, itu pun langsung ke tengah-tengah. Di bumi itu langsung betul-betul panasnya. Itu mau meremehkan. Mau meremehkan neraka. Dengan amal kita. Hello. Dan, siapa yang bersalah karena dia tidak tahu, itu baru salah namanya. Salah. Melakukan kesalahan tapi dia tidak tahu, itu baru namanya salah. Tapi ketika dia tahu itu salah, baru dia lakukan itu dosa. Oh, dia salah tapi tetap melakukan, itu namanya dosa. Dosa. Tapi ketika dia berkata, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, itu namanya zolim. Kamu berbuat salah kepada istri, ya. Itu zolim. Saya misalkan menghamili istri. Harusnya kamu harus berbaik sama istri. Tapi amanah kan untukmu, anak-anak aman. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan sama dia, maka kau zolim. Kemudian durhaka. Harusnya engkau taat sama orang tua, taat sama Allah. Tapi engkau durhaka. Itu namanya durhaka. Kedurhakaan. Gimana kalau kita kasih kesempatan ada yang bertanya, Pak Ustadz ya? Ya, kita kasih kesempatan yang bertanya dulu, Pak Ustadz. Ada yang bertanya? Ya, jamaah. Ada yang mau bertanya, silakan. Oh, di belakang. Oh, ibu di belakang, ya Allah. Ya, boleh ke depan kita, kan ibu ya? Dari tadi kita belakang. Iya, kasihan ibu berdiri aja, bu. Boleh ke depan. Nama saya Dede Helawati. Dede Helawati. Dede Erawati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana ciri-ciri penghuni surga itu selagi masih hidup di dunia? Oh, jamaah, jangan mengira. Astagfirullahaladzim. Susah ya untuk menjelaskan ini. Karena saya sendiri belum tentu jaminan masuk surga. Gini. Setiap manusia ada tempatnya di surga dan ada tempatnya di neraka. Setiap manusia ada tempatnya di surga, ada juga tempatnya di neraka. Aduh. Membahasakannya ini karena ini nonton anak-anak juga. Ketika kita beramal saya ibaratkan nih tempat kita beramal kebaikan tabungan celengan kan itu, kita berbuat dosa ditabungnya ke celengan yang kiri kan. Nanti itu ditimbang untuk mengetahui apakah dia layak masuk surga atau tidak. Tidak bisa dilihat dari kehidupannya. Ya Bu ya? Tapi dilihat dari akhirnya. Jadi tergantung dari amalnya Bu ya. Dan amal itu dilihat dari terakhirnya. Pintu surga kan ada 8. Orang bisa masuk surga lewat mana? Pintu duha. Pintu tahajud. Pintu sedekah. Pintu haji. Pintu birrul walidain. pintu jihad, pintu al-adi, pintu sedekah. 8. Puasa. Jadi 8. Ada yang kuat puasa, tapi tidak ada duitnya. Masuk surga lewat puasamu. Aku punya harta, zakatmu. Aku suka naik haji, hajimu. Smartfren Andromax, sinergi anti-lalat, Smartfren. Isi ulang energi Anda dengan Formaton Formula. Full vitamin, full mineral. Satu-satunya multivitamin yang dilengkapi ginseng G115 agar Anda berstamina dan jadi yang terbaik. Formaton Formula, stamina terjaga, lanjutkan aktivitas. Kamu kan udah pelanggan mata sendiri. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Online, gratis internet dan BBM setahun, plus nelpon dan SMS. Andi, aku baru tahu yang kamu mau. Tuh, aku bawain semua. Aku. Itu kan bukan aku approve. Beli ini, dapat hadiah. Bukannya ngirit, malah jadi nambah duit. Makanya, pilih aku approve. Keindahannya teruji melindungi rumah Indonesia. Aku approve. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovit mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi untuk sehat dengan Renovit, produksi Konimax. Dari SD kita sudah pindah kelas, bayang terus ya. Ada Tropicana Slim, sekarang kita pindah-pindah kafe, Tropicana Slim terus ya. Ya, kita bisa bayang terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Kenapa mereka pilih Xenia? Buat kami, Xenia paling pas. Xenia, 10 tahun dipercaya keluarga Indonesia. 4 galon masuk, Xenia luasnya juara. Iwan Pak, musisi legendaris Indonesia. Seperti Iwan, Top Coffee, Rani dan Xeni. Top Coffee, pilihan Indonesia. Dengan aroma dan rasa yang kuat. Top Coffee berani membongkar kebiasaan lama. Sebut Top Coffee jadi inspirasi dari Top Coffee milik kita, pilihan Indonesia. Satma, Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli dua gratis satu dari Wingfood. Neuromuscle Cream, redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal dengan penuh kehangatan. Neuromuscle, ahlinya nyeri otot dan sendi. Kapal api, aromanya, rasanya, kepuasannya. Suka yang hitam ya? Kapal api, jelas lebih enak. Nikmat pedasnya sambal ABC pasti jadi rebutan. Ya abis. Sambal favorit keluarga Indonesia. Ayolah kan dong. Aduh, lagi sakit tenggorokan nih. Kayaknya mau flu. Minumlah segar. Langsung segar. Langsung segar. Panas dalam, langsung segar. Hai, enak ya kalau badan sehat? Oke. Lo, bersin-bersin, hidung tersumbat, demam, sakit kepala, itu gejala flu. Minum Inza, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Mintaul jannah. Kau mengucapkan lailah kalau kau tidak siapkan apa yang kau siapkan untuk mengucapkan lailah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi engkau menuhankan jabatanmu. Gara-gara jabatan kamu tidak salat, engkau menuhankan syutingmu. Kenapa ngeliatin saya? Gara-gara syuting, engkau tidak salat. Marah buka. Allah Rabbi. Tapi kenapa tidak engkau tuhankan Allah? Pertanyaannya di kuburan cuma 4. Tapi aplikasi dari pertanyaan ini panjang. Ada yang menuangkan duit. Itu banyak kan? Gitu ya. Kal? Iya, Pak Ustaz. Salat tepat waktu ya? Insya Allah. Insya Allah itu jangan hati-hati loh. Saya, maaf ya, kemarin aku tegur seseorang. Karena dia bilang insya Allah. Insya Allah itu nanti digunakan 99,9% sah. Padahal dia tahu, aku tidak mau datang besok. Insya Allah, yakin datang. Insya Allah, itu salah. Siapa yang mengatakan insya Allah tapi tidak melakukannya, kafaratnya puasa 3 hari berturut-turut. Itu masih muda. Iya. Jangan coba-coba. Iya. Jadi jawabnya besok siang. Harus. Pas dulu. Siap, Ustaz. Saudara saya. Iya, udah, silakan dah. Baiklah, astagfirullahaladzim. Satu kesyukuran buat kita, karena ada surga. Jangan engkau menyembah surga. Surga itu hadiah. Piala itu banyak dijual. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, aku sadar atas kekuranganku, atau aku sadar atas ketidaksempurnaanku. Aku sadar akan kelemahanku. Bantu aku ya Allah untuk meraih keridhaan-Mu. Beri aku hidayah-Mu. Beri aku petunjuk-Mu. Tuntun aku ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan-Mu ya Allah. Aku berserah diri kepada-Mu ya Allah. Aku tidak mau masuk surga, tapi aku mau keridhaan-Mu. Atas keridhaan-Mu lah yang menyebabkan aku masuk surga. Aku yakin Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik untukku. Engkau sudah siapkan tempat yang terbaik untukku. Aku tahu keridhaan-Mu di atas segala-galanya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam keridhaan-Mu. Masukkan kami ke tempat yang terbaik yang telah Engkau siapkan. Entah itu bulan depan, tahun ini, atau bisa jadi bulan ini, atau bisa jadi Jumat ini, atau bisa jadi hari ini adalah hari terakhirku. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam kebaikan ya Allah. Terima amal ibadah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat, cari keridhaan Allah, maka surga akan datang. Karena surga hanya sekedar piala. Dan piala itu banyak dijual di mana-mana. Tapi tidak mungkin kita beli piala pasang di rumah. Tidak. Tapi raih piala itu. Bukan dibeli piala itu. Tapi raih. Itulah keridhaan. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadin as-siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah tausiah Pak Ustadz Maulana di Islam Itu Indah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih kepada Haikal yang sudah bersedia untuk datang di Islam Itu Indah pada hari ini. Dan untuk itu jangan lupa juga